Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, mendebarkan syiar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Sebagai materi pengantar ke acara kita dalam kesempatan malam hari ini, kembali kita bahas kitab nikah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Di Manhajus Salikin disampaikan oleh penulisnya rahimallahu taala, dan sepatutnya seorang laki-laki ketika hendak menikah hendaklah dia memilih wanita yang dzatuddin, yang memiliki agama yang baik. Walhasab, demikian juga wanita yang memiliki kemuliaan. Kemudian yang ketiga adalah al-wadud, tipe wanita yang penyayang. Kemudian yang keempat adalah al-walud, tipe wanita yang subur. Kemudian yang kelima, kata penulis, wanita yang hasibah, wanita yang memiliki memiliki kemuliaan, yang memiliki kemuliaan secara nasab. Maka di sini disampaikan oleh penulis Manhajus Salikin rahimallahu taala, ketika seorang laki-laki hendak memilih seorang perempuan, maka beliau sarankan agar mengutamakan beberapa hal yang tadi telah beliau sampaikan. Yang pertama adalah wanita tersebut adalah wanita yang dzatuddin, seorang wanita yang baik agamanya, seorang wanita yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan wanita yang baik agamanya ini berkenaan dan berkaitan dengan amal, tidak mesti identik berkenaan dengan ilmu. Karena boleh jadi ada seorang wanita yang pintar teori, pintar secara, pandai secara ilmu tentang masalah agama, namun amalnya jauh dari ilmunya. Nah, maka yang dimaksudkan adalah wanita yang salihah, taqiyah, wanita yang salihah, wanita yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, orang wanita yang menutup aurat, rajin menutup aurat, seorang wanita yang perhatian dengan ibadahnya, sholatnya, puasa Ramadannya, seorang wanita yang menjaga lisannya dari dusta, dari gunjingan, dari mengadu domba, dan menjaga perbuatannya dari hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua beliau sampaikan, di antara hal yang patut untuk dipertimbangkan adalah wanita tersebut adalah wanita yang memiliki hasab, wanita yang memiliki kemuliaan, memiliki status sosial yang terhormat. Maka ini di antara hal yang disukai oleh laki-laki, dan yang jadi pertimbangan umumnya laki-laki adalah mencari wanita yang punya kedudukan sosial yang baik di masyarakat. Dan mencari tipe wanita semacam ini satu hal yang boleh-boleh saja, dengan syarat tidak mengalahkan pertimbangan faktor agama. Kenapa? Karena hadis yang ada tidaklah memerintahkan lelaki kecuali memilih perempuan yang dzatiddin, perempuan yang baik agamanya. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya sepatutnya janganlah menjadikan kedudukan sosial itu sebagai faktor dan pertimbangan, kecuali dia adalah seorang laki-laki yang juga memiliki kedudukan sosial yang semisal. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya pertimbangan mengenai kedudukan sosial itu hendaknya dimiliki oleh orang laki-laki yang juga memiliki kedudukan sosial yang baik. Kenapa kenapa demikian disarankan oleh ba'dul ulama, sebagian ulama? Karena jika tidak demikian keadaannya, jika ternyata laki-lakinya adalah laki-laki yang kedudukan sosialnya lebih rendah, maka kedudukan sosial yang lebih tinggi yang dimiliki oleh pihak perempuan itu seringkali menyebabkan pihak perempuan ini akan merasa lebih mulia daripada suaminya. Dan ini, jika ini timbul, maka nanti ada ketidaknyamanan suasana rumah tangga. Ini, karena merasa lebih tinggi daripada suami itu seringkali menyebabkan kurangnya kepatuhan istri kepada suaminya. Dan ketika ini terjadi, berkurangnya kadar kepatuhan istri kepada suami, maka ini akan menjadi sebab dan benih-benih gesekan dan konflik di rumah tangga. Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh penulis matan Manhajus Salikin, faktor yang ketiga yang patut untuk dipertimbangkan adalah al-wadud, adalah seorang wanita yang besar kasih sayangnya. Al-wadud didefinisikan dengan wanita yang suka, yang berupaya agar suaminya mencintai dirinya. Ya, maka itu hendaknya diantara yang dicari oleh seorang laki-laki seorang wanita yang mau dia jadikan sebagai istri, hendaklah dia pilih wanita tersebut adalah bukan wanita yang galak sama suaminya, bukan wanita yang suka bentak-bentak suaminya, namun seorang wanita yang semangatnya adalah mencari cinta suaminya. Wanita yang ketika ditegur oleh suaminya, maka dia tidak akan membalasnya dengan bentakan, dengan cacian, namun dia lebih memilih untuk, boleh jadi menundukkan kepala, boleh jadi lebih memilih untuk menangis, dan sebagainya. Lebih memilih untuk segera meminta maaf agar suaminya ridha. Maka wanita tipikal semacam ini, inilah wanita yang selayaknya menjadi perhatian seorang laki-laki untuk dipilih sebagai permaisuri di bahtera rumah tangganya. Kemudian yang keempat disampaikan oleh penulis matan Manhajus Salikin, al-walud, wanita yang subur, bukan wanita yang tidak bisa memberikan keturunan alias mandul. Dan dalil anjuran untuk memilih wanita yang besar rasa cintanya kepada suami, yang punya obsesi agar suami itu mencintainya dan mencari wanita yang subur, maka ini dalilnya berdasarkan hadis dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, ini asabatu imra'atan dzata hasabin wa jamalin. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendapatkan seorang perempuan yang mau aku jadikan sebagai istri. Dia adalah seorang perempuan yang punya kedudukan sosial yang bagus di masyarakat, ditambah dia adalah seorang wanita yang cantik. Wa innaha la talidu. Namun wanita ini punya kekurangan, yaitu dia mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Maka lelaki ini mengatakan, afa atazawwajuha, bolehkah aku menikahi wanita yang telah ku ketahui sejak awal dia adalah wanita yang mandul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, jangan nikahi wanita yang mandul." Tsumma atahu atsaniyata, kemudian lelaki ini datang kedua kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan permasalahan yang sama, yaitu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diperkenankan menikahi wanita yang nyata-nyata telah diketahui kalau dia mandul. Fanahahu, Di kali yang kedua Nabi pun tetap melarangnya. Jangan, cari yang lain saja. Tsumma atahu atsalitsata, kemudian lelaki tersebut datang untuk ketiga kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Minta izin pada Nabi supaya boleh menikahi wanita yang mandul. Maka sama Nabi mengatakan tetap tidak boleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tazawwaju al-waduda al-waluda. Hendaklah kalian menikahi, hendaklah kalian para laki-laki menikahi perempuan yang besar rasa cintanya kepada suaminya. Wanita yang obsesinya adalah bagaimanakah suaminya itu ridha dan jatuh cinta kepadanya. Al-waluda, dan dia adalah wanita yang subur rahimnya. Fa inni mukathirum bikum, karena sunnya aku akan bangga jika memiliki banyak keturunan. Karena sunnya aku bangga jika aku memiliki umat yang banyak. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i serta yang lainnya. Maka disimpulkan dari hadis ini, makruh hukumnya, tidak sampai derajat haram. Makruh hukumnya menikahi wanita yang jelas-jelas telah diketahui dia mandul, tidak subur rahimnya, dan tidak bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Kemudian dan Nabi sampaikan dalam hadis ini, carilah dan pilihlah wanita yang cinta kepada al-wadud, yang besar cintanya kepada suaminya, bukan wanita yang sangar dan galak sama suaminya. Kemudian faktor yang kelima disampaikan oleh penulis Manhajus Salikin, carilah dan pilihlah wanita yang hasibah. Dia adalah seorang wanita yang baik nasabnya, memiliki nasab yang mulia. Inilah di antara lima faktor yang menarik pada diri seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Dan satu hal yang sangat ideal jika bisa mendapatkan semua hal-hal ini. Namun seandainya harus memilih, harus ada yang dimenangkan dan harus ada yang dikalahkan, maka menangkanlah faktor akhlak dan agamanya. Karena setelah lama berumah tangga, maka setiap laki-laki akan sepakat bahwasanya faktor utama nyamannya kehidupan rumah tangga adalah akhlak mulia. Demikian juga sebaliknya. Setelah lama berumah tangga, maka semua wanita mengatakan bahasanya faktor utama yang bikin rumah tangga itu terasa hangat dan bahagia adalah akhlak suaminya. Dan sebagaimana seorang laki-laki itu memilih wanita yang baik agamanya, kemudian baik status sosialnya, dan seterusnya, maka demikian juga ini adalah faktor-faktor yang juga layak dipertimbangkan oleh seorang perempuan untuk memilih calon suami. Maka carilah, maka terimalah seorang laki-laki untuk menjadi suami Anda, wahai wanita muslimah, manakala dia adalah laki-laki yang baik akhlak dan agamanya. Terlebih lagi jika dia punya nilai plus, dia adalah laki yang subur, bisa memberikan keturunan. Wanita yang lelaki yang nasabnya baik, demikian juga lelaki yang punya status sosial yang baik atau bahkan terpandang di masyarakat. Kemudian Bapak dan kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya disampaikan di matan Manhajus Salikin, dan jika terbetik dalam hati seorang laki-laki keinginan untuk melamar seorang perempuan, falahu ayang dhura minha, maka boleh baginya memandang sebagian dari tubuh wanita yang ingin dia lamar. Dia pandang bagian-bagian yang yada'uhu ila nikahiha, mendorongnya untuk lebih semangat menikahinya. Yang bagian yang dan bagian yang dimaksudkan tadi dijelaskan oleh mayoritas para ulama adalah melihat wajahnya dan dua telapak tangannya. Maka maka hal ini, kalimat ini membahas tentang dua hal, ya, tentang masalah melamar atau khitbah dan masalah memandang dan mengetahui keadaan fisik calon istri. Maka ada yang disebut dengan khitbah atau melamar. Melamar didefinisikan dengan talabuz zawaji minal mar'ati, adalah meminta meminta kesediaan seorang perempuan untuk dinikahi. Dan tadi disampaikan ketika seorang itu punya niat dan semangat yang kuat untuk menikahi seorang perempuan, maka dibolehkan baginya, bagi laki-laki ini, untuk memandang perempuan yang hendak dia lamar. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi dan menceritakan kepada Nabi bahwasanya dia berniat untuk menikahi seorang wanita Ansar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menyampaikan kepadanya, an-nadharta ilaiha, apakah engkau telah memandang, telah melihat calonmu? Maka sang laki-laki tersebut mengatakan, la, aku belum memandang dan melihat seperti apa calon istriku. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, fadhhab fangdur ilaiha, pergilah, lihatlah calonmu. Fa'ina fi a'yunil ansari syai'ah, karena sesungguhnya di mata, pada mata wanita Ansar itu terdapat sesuatu yang tidak ada pada umumnya, tidak ada pada umumnya wanita. Maka perlu dilihat apakah engkau cocok dengannya, dengan mata semacam itu ataukah tidak. Apa yang dimaksud dengan ada sesuatu yang spesial di pada mata wanita Ansar? Ada ulama yang menjelaskan bahasanya dimaksudkan adalah sipit. Maka berdasarkan penjelasan ini, Nabi sampaikan wanita Ansar itu spesial, istimewa, karena matanya sipit, tidak sebagaimana umumnya mata orang-orang Arab. Maka coba dilihat cocok tidak dengan wanita semacam itu matanya. Ada yang menjelaskan bahasanya karena mata wanita Ansar yang umumnya itu bagian tengahnya itu hitam, kalau wanita Ansar itu bagian tengahnya warnanya biru. Maka perlu Nabi sampaikan, coba lihat apakah engkau cocok, merasa semacam itu menyebabkan dia tambah cantik sehingga engkau semangat menikahinya, ataukah malah keadaan fisik mata semacam itu menyebabkan tidak nyaman dan akhirnya pingin gak jadi saja. Maka dilihat dulu baru dilamar kemudian dinikahi. Maka Nabi perintahkan lelaki ini untuk melihat bagian mata, dan mata terletak di wajah. Maka hadis ini mengisyaratkan bahasanya bagian yang dilihat oleh seorang laki-laki ketika dia mau melihat calonnya adalah melihat wajahnya. Demikian adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ada sahabat Nabi namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau ingin menikahi seorang perempuan. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas mengatakan kepadanya, idhab fangdur ilaiha, pergilah, lihatlah dia. Maka melihat dan tahu betul bagaimanakah fisik wanita yang hendak dinikahi itu memiliki manfaat yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ahra ayaduma bainakuma, maka itu sangatlah layak untuk menjadi sebab langgengnya pernikahan di antaramu berdua. Ini manfaat penting kegiatan an-nadhar, yaitu melihat calon, melihat fisik calon sebelum adanya lamaran. Dan melihat ini boleh, boleh sebelum melamar, sebelum khitbah, dan boleh juga setelah melamar atau setelah khitbah. Hadis hadis tadi diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasan. Dalil yang lainnya seputar an-nadhar atau melihat calon adalah dari sahabat Jabir. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata." Jika salah satu kalian hendak melamar seorang perempuan, fa in istata'a ayandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, maka jika memungkinkan baginya untuk melihat calonnya, melihat bagian fisiknya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka silakan dilakukan. Di sini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Hajar, Al-Asqalani kitabnya, di kitabnya Ad-Dirayah mengatakan isnaduhu hasanun. Ya, maka ini tiga hadis yang menunjukkan dibolehkannya atau menurut sebagian ulama dianjurkannya kegiatan an-nadhar, melihat calon sebelum dinikahi. Yang ini boleh dilakukan sebelum ada lamaran resmi ataukah setelah lamaran resmi. Namun yang jelas dilakukan sebelum terjadinya akdun nikah atau akad nikah. Dan kata mayoritas, dan tadi telah kami sampaikan, kata mayoritas para ulama, bagian fisik yang mendorong seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan, yang dimaksudkan adalah wajah dan dua telapak tangannya. Sebagaimana Nabi tadi sampaikan, lihat bagian matanya, apakah engkau cocok dan tertarik dengan matanya, ataukah tidak nyaman dengan fisik matanya. Ya, demikian yang materi pengantar yang kami sampaikan dari kitab Manhajus Salikin di bab nikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustadz Aris Munandar yang telah memberikan materi kepada kita semua di sesi materi pengantar. Tadi Sobat Muslim, beberapa cara ya atau tips untuk memilih calon istri Sobat Muslim. Pembahasan dari kitab Manhajus Salikin, pembahasan bab memilih wanita dengan agamanya yang baik, mulia, penyayang, dan subur ya, diantaranya yang tadi disampaikan oleh Ustadz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Nah Sobat Muslim, kali ini kita masuk di sesi tanya jawab. Mengingatkan sekali lagi, silakan Sobat Muslim bisa ajukan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dan kami kirimkan juga ke reporter Radio Muslim di studio Hamalatul Quran. Kita bacakan pertanyaan yang pertama Ustaz ya. Ini ada pertanyaan dari pendengar putri ya, atau seorang akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, ada seorang akhwat yang dikenalkan dengan seorang ikhwan oleh seorang ummahat. Insya Allah ikhwan ini sudah mengenal sunnah, tetapi si akhwat yang ditawar ini atau yang dikenalkan ini tidak memiliki kecenderungan kepada si ikhwan tersebut. Akhwat ini merasa tidak enak kepada ummahat yang telah membantunya jika si akhwat ini mundur dari proses ta'aruf ini. Namun si akhwat ini juga merasa berat jika harus melanjutkan. Nah, apa yang harus dilakukan si akhwat ini, Ustadz, agar tidak menyinggung ummahat maupun si ikhwan? Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakallah khairan. Maka ketika ada proses mengenalkan, ya, usaha mengenalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, boleh jadi, maka satu hal yang patut disadari oleh semua pihak, baik dia mak jomblangnya, baik dia pihak laki-lakinya, atau pihak perempuannya, bahasanya ini adalah kalau cocok. Jadi tidak ada keharusan harus lanjut. Ya, oleh karena itu pihak laki-laki ataupun pihak perempuan tidak boleh merasa saya tidak enak kalau tidak lanjut. Hak Anda untuk tidak lanjut ketika memang tidak dirasa tidak ada kecocokan, dirasa tidak ada kesesuaian, merasa di hatinya belum klik dengan dengan lelaki tersebut. Tidak perlu merasa merasa tidak enak dengan pihak yang membantunya. Karena menjadi kewajiban dan telah dan satu hal yang menjadi satu hal yang harus disadari oleh pihak yang membantu untuk mengenalkan bahasanya ini bukan pemaksaan, ini sekedar ta'awun ala birri wa taqwa, tolong menolong ala atas kebaikan dan taqwa, barangkali mudah-mudahan ada kecocokan sehingga bisa berlanjut ke jenjang berikutnya. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga menjadi kejelasan bagi yang mengajukan pertanyaan. Kita lanjut bacakan yang selanjutnya, Ustaz. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tips untuk mengetahui wanita itu orang yang subur, Ustaz? Syukran. Ya, di antara tips utama untuk mengetahui apakah wanita itu subur adalah melihat keluarga besarnya dari jalur ibunya. Ya, apakah dia sendiri berapa bersaudara? Ya, dia sendiri berapa bersaudara? Oh, dia 5 bersaudara. Oh, maka kurang lebih bisa kita pastikan dia adalah seorang yang subur. Kakak perempuannya juga sudah berkeluarga, anaknya juga tidak sedikit. Kemudian yang kedua, tips untuk mengetahui subur dan tidaknya seorang perempuan, tips yang kedua adalah rutin tidaknya darah haid itu datang. Ada sebagian perempuan yang jarang haid, dia haidnya 4 bulan sekali. Ada yang haidnya semester sekali, 6 bulan baru sekali haid, atau bahkan setahun sekali haid. Nah, perempuan semacam ini secara umum bisa kita pastikan kesuburannya kurang. Lain hanya dengan perempuan yang haidnya rutin dan berkala, maka ada harapan besar dia adalah wanita yang subur. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Kita bacakan pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Ini tentang nazar Ustaz, 2 pertanyaan sekaligus, mungkin kita ajukan sekaligus Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah nazar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bolehkah nazar melalui foto Ustaz? Itu yang pertama, lalu ada pertanyaan dari pendengar lainnya, yakni Ustaz, bagaimana adab dan cara untuk nazar? Mohon jawabannya Ustaz. Ya, ada 2 pertanyaan seputar nazar melihat calon. Yang pertama, melalui foto. Ya, nazar melalui foto satu hal yang tidak kami sarankan, selayaknya dihindari. Sebagaimana telah dimaklumi, bahasanya seringkali dijumpai bahasanya foto itu lebih indah daripada aslinya. Ya, apalagi foto itu bisa diedit, suasananya dibuat demikian sehingga laki-laki itu lebih ganteng dari aslinya atau perempuan itu lebih cantik daripada aslinya. Karena ada kekhawatiran semacam ini, maka kami sarankan untuk menghindari nazar dengan foto. Ketika memungkinkan nazar secara langsung, lakukan secara langsung. Kemudian pertimbangan yang lainnya, kalau foto, maka siapa yang menjamin bahasanya foto ini amanah di tangan orang lain? Misalnya foto seorang perempuan diberikan kepada laki-laki lewat HP-nya, maka siapa yang menjamin laki-laki ini amanah ketika dia tidak cocok dengan perempuan ini, kemudian dia hapus? Dimungkinkan ada kemungkinan foto ini dia tunjukkan pada kawan-kawannya, ini cantik enggak, atau dia kemudian dia simpen meskipun dia tidak lanjut namun masih sering dia pandang-pandangi. Satu hal yang tidak diharapkan untuk terjadi, karena 2 pertimbangan di atas dan yang lainnya tidak kami sarankan an-nadhar melalui foto. Kemudian yang kedua tentang masalah adab yang semestinya ada saat kegiatan an-nadhar, maka di antara hal yang patut untuk diperhatikan, di antara ada pokoknya adalah tidak ada khulwah, tidak ada berdua-duaan antara calon dari pihak perempuan dan calon dari pihak laki-laki. Dan idealnya tidak ada khulwah ini lebih ideal manakala pihak perempuan ditemani oleh mahramnya, oleh bapaknya, oleh kakak laki-lakinya dan yang lain atau yang lainnya. Kemudian di antara adab dalam nadhar adalah ketika seorang laki-laki telah memandang seorang perempuan, telah melihat wajahnya dan langsung dia bisa putuskan, saya tidak ingin lanjut, maka hendaknya dia cukupkan pandangannya. Tidaklah dia tundukkan pandangannya ketika sudah bisa memutuskan, wah kalau semacam ini saya tidak cocok. Saya lihat perempuan tersebut, oh matanya semacam ini saya enggak minat. Oh, saya lihat kemudian giginya tumpuk misalnya, enggak rapi, wah saya enggak mau lanjut. Maka ketika sudah bisa memutuskan, maka hendaklah maka wajib baginya untuk langsung menundukkan pandangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang perempuan yang mengajukan diri pada Nabi minta untuk dinikahi oleh Nabi, maka Nabi pandang. Setelah Nabi pandang dan Nabi berketetapan hati untuk tidak menikahi perempuan ini, maka Nabi menundukkan pandangannya. Ini itu diantara ada penting yang patut diperhatikan dalam kegiatan an-nadhar atau melihat calon. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Sobat Sun dan pendengar yang sudah bertanya. Semoga jawaban dari Ustaz menjadi pencerahan ya. Dan mungkin mengingatkan bagi Sobat Muslim dan pendengar yang baru bergabung di 1467 AM maupun di streaming www.radiomuslim.com, kita saat ini ada di sesi tanya-jawab bersama Ustadz Aris Munandar, Hafizullah Ta'ala. Tadi pembahasan di sesi pertanyaan di pertama, sesi pertama sudah beliau sampaikan, yakni beberapa tips atau beberapa poin-poin yang perlu dipertimbangkan untuk memilih istri. Dan Sobat Muslim dan pendengar bisa ajukan pertanyaan di sesi tanya-jawab ini ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Ustadz, jika ada keinginan menikah pada seorang perempuan, akan tetapi ia memiliki kekurangan secara fisik, sehingga takut jika ia akan menjadi ujian bagi suaminya kelak, apakah ini termasuk was-was dari syaitan Ustadz? Karena keadaan ini perempuan tersebut merasa minder untuk menikah. Mohon nasihat dan jawabannya Ustadz. Maka berkenaan dengan kasus perempuan yang memiliki kekurangan secara fisik, yang dia takut kekurangan fisik ini akan jadi ujian bagi suaminya kelak, maka tentu ini apakah ini termasuk was-was dari syaitan? Karena keadaan ini perempuan tersebut merasa minder untuk menikah. Oleh karena itu satu istilah yang ada dalam agama kita berkenaan dengan pernikahan adalah istilah sekufu, sebanding. Hendaknya seorang itu mencari yang sebanding, mempertimbangkan yang sebanding. Jadi di materi pengantar telah kita sampaikan, ketika seorang laki-laki mau memilih seorang perempuan yang punya kedudukan sosial yang baik, maka disarankan agar dia melihat dirinya. Apakah dirinya adalah laki-laki yang memiliki kedudukan yang baik di masyarakat ataukah tidak. Disarankan, kalau mau menikahi wanita yang memiliki kedudukan yang terpandang di masyarakat, hendaklah dia laki-laki yang juga demikian. Dan ini adalah satu saran demi keutuhan rumah tangga dan keharmonisan rumah tangga di kemudian hari. Karena jika tidak sebanding, tidak sekufu, maka yang terjadi ada satu pihak yang merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi dan merasa sombong dengan pasangannya. Karena dia merasa kedudukannya lebih tinggi, maka dia merasa lebih maka merasa lebih mulia, merasa lebih tinggi, kemudian ini bisa menyebabkan kesombongan. Dan ini tentu menyebabkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu, maka jika seorang itu punya misalnya kekurangan, dalam hal ini kekurangan fisik, ya, maka adalah dia cari yang sekufu. Adalah dia cari yang sekufu, yang semisal dengan dirinya. Sehingga dia tidak merasa minder berkenalan dengannya, kemudian proses lebih lanjut dengannya. Ya, kenapa saya punya kekurangan fisik dan dia juga punya kekurangan fisik. Minder itu terjadi manakala ini dikenalkan dengan orang yang dia merasa lebih, merasa bahwasanya pihak tersebut lebih sempurna. Ya, pihak tersebut itu lebih sempurna daripada dirinya. Ya, maka akan ada dan timbul perasaan semacam ini. Tapi kalau dia cari yang sekufu, yang semisal, maka dia akan merasa lebih nyaman. Ya, demikian komentar yang bisa kami sampaikan. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari pendengar di Hong Kong. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika keadaannya suami istri itu suaminya yang mandul, Ustaz? Apa yang harus dilakukan oleh sang istri, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Ketika diketahui secara pasti bahasanya, suami itu mandul, maka mandulnya suami itu dalam agama kita menjadi alasan bolehnya seorang istri untuk minta cerai. Ya, maka putusan di tangan si istri, boleh saja dia merasa, dia memilih untuk bersabar dan dia berharap agar sabarnya ini nanti berbalas surga dengan keadaan suaminya yang tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Dan boleh juga dia memilih bahasanya, saya ingin punya keturunan, anak yang saleh dan salihah, yang bisa mendoakan, ya, mendoakan saya, mendoakan orang tuanya, meskipun orangnya telah ke orang tuanya telah meninggal dunia, maka saya memiliki keturunan ada di antara tujuan penting pernikahan. Ke dia kemudian meminta cerai, ya, dan melepaskan diri dari ikatan pernikahan dengan suaminya, maka ini satu hal yang diperbolehkan dan itu satu alasan yang kuat untuk itu. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan kita bacakan lagi mungkin yang agak di luar tema Ustaz ya. Ustaz, apakah istri dengan ayah tiri suami itu seorang mahram Ustaz? Jazakallah khairan Ustaz. Istri dengan ayah, ya, ada pertanyaan tentang istri dengan ayah tiri suami. Ya, suaminya ini memiliki ayah tiri. Ya, boleh jadi ayah kandungnya sudah meninggal dunia. Maka tentu hubungan antara istri dengan ayah tiri suami, hubungannya adalah hubungan perkawinan. Maka saya sampaikan di sini kaidah penting. Kaidahnya mengatakan bahasanya jika antara seorang laki-laki dan perempuan hubungannya adalah hubungan perkawinan, maka pada dasarnya tidak ada, maka pada dasarnya dua belah pihak ini bukan mahram kecuali empat. Kalau tidak termasuk empat, ya berarti bukan mahram. Ya, empat tersebut adalah menantu. Ya, empat tersebut adalah menantu. Kemudian yang kedua adalah adalah mertua. Dan mertua di sini yang dimaksudkan adalah kandung. Ya, maka mertua dalam hal ini adalah ibu kandung suami atau bapak kandung suami. Kalau bukan kandung maka tidak masuk. Kemudian anaknya istri ketika seorang itu menikahi janda anaknya istri, maka ini mahram. Kemudian yang keempat adalah istrinya bapak. Ketika bapak menikah lagi, ya, ketika bapak menikah lagi, maka istrinya bapak itu mahram. Maka semua laki-laki dan perempuan yang hubungan di antara keduanya lewat jalur perkawinan, semuanya bukan mahram kecuali empat ini. Dan berdasarkan apa yang ditanyakan, maka itu tidak termasuk dalam yang empat. Sehingga kita katakan itu bukan mahram. Yang mahram adalah mertua yang asli, yaitu dalam hal ini adalah bapaknya, bapak kandung suami. Ya, kalau itu bapak tirinya suami, ya maka bukan mahram. Nah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga menjadi kejelasan bagi yang bertanya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya Ustaz, di luar tema. Yakni, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika suami istri memiliki usaha yang dikelola bersama-sama dan lalu keuntungannya itu langsung dibagikan masing-masing Ustaz, apakah dengan itu suami juga sudah menafkahi istri atau tetap harus ada sebagian dari keuntungan yang suami dapat yang nantinya harus tetap dibagikan ke istri sebagai nafkah Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Ada kasus suami istri memiliki usaha yang dikelola bareng, kemudian keuntungan langsung dibagikan pada masing-masing. Maka pada saat dibagi, maka pembagian tersebut adalah pembagian ya, karena mitra usaha. Ya, ini istrinya itu bermitra dengan suaminya. Maka dia punya hak keuntungan karena dia menjadi mitra bisnis suaminya. Sehingga harta yang diberikan atau yang diserahkan kepada istri dalam hal ini karena dia mitra, bukan karena istri. Nah, nafkah itu adalah pemberian yang berkenaan dengan karena dia istri, bukan karena dia mitra bisnis dan mitra usaha. Ya, maka perempuan ini tetap punya hak untuk mendapatkan nafkah dari harta murni suaminya. Ya, tidak cukup semata-mata ini ada usaha bareng, bisnis bareng, dan bagi untung bareng, kemudian dianggap sudah menafkahi. Itu belum menafkahi. Nah, baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan ini sudah pukul 21 Ustaz, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Ustaz ya. Sekaligus ya pertanyaan terakhir, yakni Ustaz, bagaimana soal fitnah lawan jenis di akhir zaman ini Ustaz? Sekarang orang tua atau anak itu rentan akan pacaran, seperti itu Ustaz. Mohon nasihat untuk orang tua dalam mengawasi anaknya yang mana tidak bisa 24 jam mengawasi anaknya Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Ya, maka orang tua memiliki kewajiban untuk menyelamatkan anaknya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, bagaimanakah menjaga anak ini dari api neraka? Ya, jadikan dia insan yang bertakwa. Maka wajib bagi orang tua untuk menjadikan orientasi pendidikannya adalah mencetak anak yang bertakwa, bukan anak yang ranking 1, bukan anak yang pintar sekolahnya, bukan semata-mata anak yang berpasti di sekolahnya. Hendaknya yang jadi tujuan utama adalah anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sarana-sarana yang mengantarkan kepada takwa, menumbuhkan takwa pada diri anak, itulah yang hendaknya dilakukan oleh orang tua. Dan hal-hal yang bisa menjauhkan anak dari takwa, nah itulah hendaknya yang diwaspadai oleh orang tua. Dan di antara hal yang menjauhkan dari takwa di zaman ini, menjauhkan anak muda kemudian anak-anak dari takwa di zaman ini adalah handphone dan gadget. Oleh karena itu orang tua tidak boleh misinya yang penting anak senang, ini diminta handphone, diberikan handphone, padahal anak ini baru SD, duduk di kelas 5, kelas 6 SD. Idealnya hendaknya seorang tua itu memilihkan timing yang tepat ketika anak ini mau diberikan handphone, yaitu dia sudah punya filter yang baik untuk memfilter apa yang manfaat untuk dibuka dan yang tidak manfaat untuk dibuka. Ya, maka yang sangat ideal, misalnya upayakan untuk supaya anak ini tidak pegang gadget kecuali sudah cukup dewasa. Dan ketika sudah cukup dewasa, kemudian dipegangi gadget, handphone, maka hendaknya ada kontrak dan perjanjian, yaitu gadget anak itu